Spesial juga buat yang ada di ujung jauh sana. Lagunya dikasih kawan-kawan dulu ya. Matur sembah nuwun ya. Terima kasih banyak. Bok.